Mitra bisnis, industri makanan dan minuman mengeluhkan aturan larangan impor hortikultura yang menyebabkan aktivitas bisnis terganggu karena sebagian produk masih membutuhkan bahan baku impor seperti jeruk Florida untuk industri minuman. Proses perizinan pasca larangan menjadi lebih lama dan biaya juga membengkak akibat barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan staf ahli Aprindo, Sugianto Wibawa. Pak Sugianto, apa komentar Anda soal ini? Kalau peraturan pemerintah itu memang kita setuju untuk melindungi petani dari Indonesia. Kemudian bahwa kita kalau memang pemerintah melakukan peraturan itu, tujuannya memang untuk meningkatkan pertanian kita, industri dalam negeri kita, prinsipnya kita selalu dukung. Cuman yang paling penting adalah kesiapan juga ketersediaannya barang-barang itu ada di pasaran. Nah, cuman kalau sekarang untuk industri yang namanya industri minuman ataukah industri makanan yang dimana membutuhkan bahan-bahan baku, memang karena itu memang ada uniqueness, ada satu keistimewaan dimana memang kadang-kadang sumber daya daripada Indonesia memang tidak ada dan tidak memang tidak bisa, ya mesti pemerintah harus memperlakukan undang-undang yang harus dilakukan spesifikasi. Jadi spesifikasi diizinkannya untuk industri-industri yang memang ketidaktersediaan bahan baku ada di Indonesia. Jadi tidak boleh hanya secara keseluruhan mengatakan misalnya jeruk yang dilarang untuk masuk. Padahal mungkin jeruk di kita memang satu, memang kualitasnya berbeda. Kemudian keasamannya berbeda. Jadi lebih spesifikasinya itu memang tidak cocok. Kalau dipaksakan malah industrinya jadi tidak bisa berjalan dengan baik dan malah mungkin industri itu akan jadi tutup karena barang itu tidak laku. Maka mau nggak mau memang dibikin peraturan salah satu yang memang ada, adanya satu yang lebih spesifik yang harus memang diizinkan. Bagaimana Bapak menilai kualitas dari buah lokal kita saat ini? Susu ini yang kita selalu di asosiasi, kita juga bicara sama departemen yang terkait. Kita minta bahwa pemerintah juga harus memberdayakan petani-petani di Indonesia. Yang selama ini yang kita lihat, para petani itu tidak terorganisir dengan baik dan tidak dibina oleh pemerintah. Dan kemudian tidak ada ladang yang memang disediakan. Jadi semuanya yang ada itu adalah, kalau saya lihat, ada pertanian-petani yang swasembada sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Jadi istilahnya kalau kita bicara ngomong durian, duriannya kita petik kemana-mana, nggak ada seperti kayak Thailand yang dibina pemerintah, perkebunan, kemudian dibina, ditaruh satu pembibitan dan sebagainya dengan secara sistematik. Kalau di kita tidak, lebih banyak kita mencari dari satu petani, selalu kita harus mengumpulkan pengumpul, kadang-kadang ada yang bagus, ada yang nggak bagus, kemudian tanahnya dijual dan sebagainya. Jadi kita tidak ada secara sistematik dari departemen ataupun dari pemerintah yang membina petani dengan lebih sistematik. Akhirnya kalau kita terus sangat jujur, kalau orang-orang Indonesia ataupun orang-orang luar negeri, lihat kualitas buah kita beberapa sangat lebih bagus daripada buah dari luar negeri. Misalnya rambutan, kita ada rapiah. Kenapa rapiah kok makin lama makin langka? Bukan makin banyak, malah buah rambutan Bangkok malah makin banyak. Durian kita nggak bisa kayak durian Bangkok. Kenapa? Padahal durian kita lebih manis. Padahal tinggal ini bagaimana Departemen Pertanian bisa membuat durian yang lebih bagus dan lebih manis. Pasti ada gitu maksudnya. Cuman tidak dilakukan. Akhirnya ya industri pertanian kita yang tertinggal gitu. Boleh dijelaskan Pak terkait keluhan perizinan impor di pelabuhan yang dinilai semakin memberatkan? Dengan adanya peraturan pemerintah, maka untuk mengimpor barang yang dimana perlu ada spesifikasi khusus, maka memang perlu tambah jalur. Minta ke Departemen Pertanian, ke Departemen Perdagangan lagi. Jadi jalurnya makin panjang. Selain makin panjang, di kita sendiri ada juga yang namanya peraturan di mana import barang itu hanya dengan pelabuhan tertentu. Yaitu pelabuhan tidak boleh ke Tanjung Priok, harus sekarang ke Surabaya. Jadi kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengirim buah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi semua jalur ini memang menyebabkan meningkatnya biaya yang luar biasa tingginya, yang sehingga sampai di tingkat konsumen buahnya semakin mahal. Itu pertama. Kedua, kualitas buah itu menurun karena makin panjang jalur administrasi yang kita lakukan, makin jauh untuk transportasi, sehingga daya tahan buah itu yang masuk ke toko-toko ataupun masuk ke tempat industri, kualitasnya makin cepat rusak. Harapan dari pengusaha retail sendiri Pak terkait hal ini? Kalau kita harapannya tolong dihitung dan tolong dipetakan. Maunya apa sih gitu loh kita. Jadi kita tolong dikasih data. Jangan seperti kasus daging lah istilahnya. Di kota juga harganya naik 2 kali lipat. Jeruk juga udah harganya kalau yang import sudah 2 kali lipat. Kalau memang jelas jeruk tidak boleh import. Oke, kita nanya sekarang ada jeruk dari mana? Oke, Medan ada berapa? Pontianak ada berapa? Maksudnya gitu loh. Jadi dihitung jelas sumbernya dari mana untuk pengganti ini gitu loh. Demikian staf ahli Aprindo, Sugianto Wibawa, saya Mandariska.